Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM, Solotigo dan sekitarnya. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan juga UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang memasuki silsilah nomor 70, masih mengangkat tema yang sudah kita awali, yaitu penyebab anak tidak percaya diri. Dan inilah bagian yang ketiga, dan insya Allah ini adalah bagian yang terakhir dari tema yang akan kita bahas ini. Pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua poin ya, penyebab anak tidak percaya diri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Saat itu kita bahas bahwa di antara penyebab anak tidak percaya diri lah karena kekeliruan di dalam cara mendidik anak. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang ketiga dan juga poin yang keempat yang akan menyebabkan anak tidak percaya diri. Apa poin berikutnya? Yang ketiga, yang menyebabkan anak tidak percaya diri adalah karena pembebanan tugas yang tidak sesuai. Artinya anak itu dikasih tugas, akan tetapi tugasnya ini tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian anak gagal, sudah gagal kemudian dimarahi lagi sama orang tuanya, akhirnya anak ini menjadi tidak percaya diri. Pertama perlu kita pahami bahwasannya penugasan itu penting di dalam dunia pendidikan. Jadi ketika kita punya anak, ya, salah satu cara mendewasakan anak kita adalah anak ini perlu diberi tugas, ya, perlu dikasih pekerjaan, ya. Dan kalau misalnya tugas itu diberikan sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemampuannya, ini dampaknya akan sangat bagus buat perkembangan pendidikan dan juga perkembangan kedewasaan anak kita. Ya. Misalnya anak sudah mulai usia berapa baca buku kemudian berantakan. Maka perlu dia kita ajari bahwa kamu ini telah melakukan sesuatu yang ada resikonya. Resikonya setelah kamu memberantakan ini, coba kamu rapikan kembali buku ini. Ya. Dan tentunya ketika usianya lebih kecil lagi akan beda lagi, atau usianya lebih besar lagi akan beda lagi. Misalnya anak diberi tugas setiap pagi untuk mematikan lampu. Ya. Ini kelihatannya sepele, kelihatannya sepele. Atau setiap sore menyalakan lampu. Atau setiap sore menutup jendela. Ya, atau setiap pagi membuka jendela. Ini sesuatu yang kelihatannya remeh. Akan tetapi, ada sebagian orang tua tidak menyadari hal itu. Sehingga segala sesuatu yang ada di rumah ini dikerjakan sendiri. Ah, Ngapain nyuruh anak wong masih bisa dilakukan sendiri saja? Belanja misalnya ya. Belanja ke tukang sayur ya, atau ke toko atau ke warung. Itu sebenarnya bisa saja dilakukan oleh orang tua. Akan tetapi, kenapa kok kita menugaskan tugas-tugas tadi kepada anak kita? Sebabnya adalah karena kita ingin mendidik dia. Ya. Bukan semata-mata karena orang tuanya malas, enggak. Apa sulitnya tinggal mematikan apa? Mematikan lampu, membuka jendela, menutup jendela, menyalakan lampu, itu kan gampang. Ya. Akan tetapi di balik penugasan tersebut ada sebuah pendidikan buat anak-anak kita. Bahwa anak kita ini dilatih untuk memiliki tanggung jawab. Makanya ketika penugasan itu bisa dilakukan, maka dia akan lebih cepat dewasa di dalam berpikir. Oh, bahwa saya punya rumah, ini harus dirawat rumah ini. Ya. Oh, saya pengen makan, maka saya harus belanja. Ya. Oh, saya ini punya lampu, kalau misalnya dibiarkan menyala sepanjang siang, maka akan boros pemakaian lampunya, sehingga listrik pun pembayarannya akan apa? Akan membengkak. Kedewasaan. Ya. Ketika anak diberi tugas, maka dia akan lebih cepat dewasa. Kemudian juga melatih kepatuhan anak. Ya. Ketika dia sudah tahu diperintahkan sama orang tua, dan kita tahu bahwasanya mentaati perintah orang tua itu hukumnya apa? Wajib, selama tidak menyelisih perintah agama. Ya. Dilatih untuk patuh kepada orang tua, dan kepatuhan adalah sebuah modal yang luar biasa. Ketika nanti anak pulang, ketika anak nanti besar bekerja di suatu tempat, atau ketika dia kuliah, ketika dia belajar di mana, ya, dia punya atasan, dia punya dosen, punya guru. Ketika anak di rumahnya sudah terbiasa patuh kepada perintah orang tuanya, maka di luar sana dia akan terbiasa untuk patuh juga kepada atasannya. Dan tentunya yang lebih dari itu adalah patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Melatih kepatuhan. Kemudian juga memperkuat kedekatan, hubungan antara orang tua ya, dengan anaknya. Antara kakak dengan adiknya. Ketika disuruh belanja bareng kakak adik. Yang satunya disuruh ngomong kepada tukang belanjanya atau kepada tukang sayurnya. Sedangkan entah kakaknya atau adiknya yang satunya lagi disuruh bawain belanjaannya ke rumah, terjalin hubungan, kedekatan, dan itu adalah sebuah proses ya, keakuran antara anggota rumah tangga, dan juga menanamkan rasa tanggung jawab ya, seperti yang saya katakan tadi. Oh iya, saya punya tanggung jawab setiap pagi melakukan ini, setiap sore melakukan ini ya. Dan juga melatih atau memperkuat rasa percaya diri ya, bahwa anak ketika mendapatkan tugas sesuatu, dia merasa dilibatkan di dalam urusan rumah tangga. Ya. Sehingga dia percaya diri, oh saya ini dianggap keberadaan saya di rumah. Kalau saya nggak ada, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai. Berarti keberadaan saya di rumah ini dibutuhkan. Sehingga dia merasa percaya diri. Itulah di antara efek-efek positif, di antara hasil-hasil baik yang akan ditimbulkan dari penugasan. Hanya saja, ya, ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak kita, satu hal yang perlu kita perhatikan. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya, tapi di antara hal yang perlu diperhatikan adalah, mari kita memperhatikan prosesnya, bukan hasilnya. Ya. Ada sebagian orang tua ketika menugasi anaknya untuk membersihkan kamar mandi, misalnya. Ya, untuk membersihkan kamar mandi. Dia sudah bekerja, sudah gosok kamar mandi. Ternyata hasilnya tidak sebersih yang kita bayangkan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita marahi habis-habisan? Kemudian kita kata-katain, kerja nggak becus, masak bersihin kamar mandi aja nggak bisa. Lihat tuh, kalau bapak yang bersihkan kan bersih. Kamu ini nggak bisa kerja gitu aja nggak bisa. Ini namanya tidak menghargai yang namanya proses. Ya. Walaupun anak itu ada kekurangan ketika melakukan tugas, ingat bahwa yang penting di sini bukan masalah hasilnya, tapi yang penting adalah prosesnya. Ketika anak terbiasa melakukan sesuatu dihargai, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang akan datang, anak itu disuruh melakukan apa, dia akan semangat. Ya, ya seperti kita sajalah. Nyuwun sewu ibu-ibu kalau sudah masak capek-capek ya bu ya. Tahu-tahu bapak komentarnya apa masakan asin banget. Kira-kira gimana bu perasaannya, sakit atau biasa-biasa saja? Sakit. Ya, sudah bangun pagi-pagi, nyiapin ini dan itu, ngerajangi apa yang bikin mata menangis itu bu. Ya, bawang merah sampai matanya menangis pedes-pedes. Ya, marut kunir, tangannya sampai nopo? Sampai kuning-kuning, ya, goreng apa, minyaknya mungkin ya mencolot, ya, sampai kena minyak yang panas di tangan. Tahu-tahu begitu selesai, sudah capek sejam lebih masak, tahu-tahu komentarnya seperti tadi itu pedas. Ya. Apa ini masakan enggak ada rasanya? Dah, aku enggak mau makan. Aku mau beli aja di warung. Sakit perasaannya. Ya. Padahal kita ini orang dewasa. Ya, yang sudah bisa menggunakan lebih sempurna otak yang Allah berikan kepada kita. Apalagi dengan anak-anak kecil yang otak mereka belum sempurna. Ya. Akan lebih sakit lagi. Makanya di sinilah kita perlu berpikir sebelum kita mengucapkan sesuatu. Ya. Loh Ustaz, kalau kayak gitu kapan anak kita akan berkembang ya cara dia bekerja? Oh, kalau maksudnya itu Anda bisa ngasih masukan dengan cara yang baik. Ya, misalnya ya, tadi bersihin kamar mandi enggak bersih ternyata. Maka oh kita apresiasi terlebih dahulu. Oh, Masya Allah, anak Bapak ya bersih Masya Allah, ditugasi membersihkan kamar mandi bisa melakukannya Masya Allah. Ini Abi senang ya, Umi senang, Ibu senang, kamu sudah bisa membersihkan kamar mandi, gosok, berarti kamu punya tanggung jawab ya. Besok-besok usahakan kalau dapat tugas yang serupa dilakukan lagi ya Nak ya. Tapi coba sini Nak, coba lihat. Ini kemarin Abi bersihin hasilnya seperti ini. Sekarang kamu bersihin hasilnya seperti ini. Kira-kira lebih bersih mana? Ya. Anak akan melihat, oh iya lebih bersih yang punya Abi. Tahu enggak caranya gimana? Nah, ini yang namanya pengembangan. Ya, bukan langsung disalahin. Kamu ini apa? Bersihin kayak gini aja enggak becus, sudah besar. Ya. Jangan seperti itu. Karena komentar-komentar negatif akan membuat anak itu selalu dibayang-bayangi oleh kesalahan. Sehingga dia tidak mau bergerak. Makanya ketika kita temukan ada anak-anak yang cuma diem saja, disuruh apa-apa cuma diem saja, bisa jadi karena tadi yang sudah saya sampaikan, ada komentar-komentar negatif yang membuat anak itu selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut. Sehingga tidak ada motivasi dalam dirinya untuk punya inisiatif melakukan apa-apa. Karena apa? Karena takut salah. Yeah. Kadang-kadang kita gak adil karena kita enggak terima anak kita salah, tapi kita sering melakukan apa? Kesalahan. Yeah. Kenapa ketika kita melakukan kesalahan, kita minta dimaafkan? Kenapa kita tidak mau memaafkan anak-anak kita yang melakukan kesalahan? Yeah. Ini namanya sesuatu yang tidak adil. Nah, ketika kita membebani sesuatu kepada anak kita, maka kita perlu melihat tingkat kemampuan anak kita. Ya, jangan sampai kita bebani anak kita melebihi kemampuannya. Misalnya anak TK kok disuruh garap soal anak kuliah, bisa apa enggak? Ya enggak bisa lah. Ya. Atau anak umur 3 tahun disuruh macul, ya enggak akan bisa. Yang ada adalah anak itu akan gagal melakukan tugas tadi. Nah, ketika gagal melakukan tugas tadi, kemudian anak menjadi, oh saya enggak bisa, akhirnya timbullah tidak percaya diri. Yeah. Maka salah satu penyebab anak tidak percaya diri adalah ketika anak dibebani tugas yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Maka, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ketika kita akan membebankan tugas kepada anak kita, perhatikan kemampuan dia, perhatikan usianya, perhatikan tingkat pemahamannya, ya. Dan ketika ditugasi itu, kalau bisa ditemani sama orang tuanya. Misalnya, Nak, hari ini libur, kita bertugas, bapak tugasi kamu untuk mencabuti rumput. Untuk mencabuti rumput. Nah, di situ perlu ditemani sama orang tuanya. Supaya apa? Pertama ngajari nyabut rumput. Lah, nyabut rumput aja enggak bisa deh. Jangan lihat sekarang Anda, lihat dulu ketika Anda masih kecil, Anda juga enggak bisa. Ada sebagian rumput memang Masya Allah, ya, dicabut, yang kecabut apanya? Yang kecabut cuma daunnya, akarnya enggak kecabut karena ada tekniknya. Ya, ada teknik mencabut rumput. Atau misalnya kita ingin masang apa gambar di rumah kita, kemudian disuruh untuk masang paku di dinding, ya, untuk memaku dinding. Itu juga ada tekniknya, memukulkan palu, ya, memukulkan palu ke paku, ya. Itu ada tekniknya. Nah, ketika itu enggak diajari anak bisa menyebabkan pakunya enggak nancep, cuma ribut saja, tok tok tok tok tok saja tapi enggak nancep. Ya, saya ingat sekali dulu ketika masih kecil itu sering diajarin sama Bapak Allah yarham, ya, cara maku di dinding sampai diajarin, ya, sampai pakunya itu kalau kamu nggak pengen tangannya itu kepukul paku kan kadang kepukul apa? Palu. Kadang-kadang kan kita kan ketika maku itu saking semangatnya, ya, nggak ngelihat tahu-tahu meleset, ya, palunya. Akhirnya yang kena palu itu bukan paku, tapi apa? Tapi jari kita. Itu sampai segitunya. Allah yarham, bapak kami itu ngajarin nih. Kalau kamu bekerja itu perlu yang namanya safety, keselamatan dalam bekerja. Jadi kalau kamu mau malu, kamu itu siapkan pertama pakunya, palunya, sama tang. Ya, sama tang. Ya. Tang itu fungsinya apa? Tang itu fungsinya untuk memegang paku tersebut. Sampai segitu, ya. Sampai segitu dibiarin, ya, dikasih contoh nih, ya, tang ini terutama tang kakak tua itu, ya, yang lancip, pegang kayak gini, kemudian baru kamu pegangi tangnya, baru tangan yang kanan ini kamu memaku, ya. Kamu pukul palu itu ke paku tersebut. Dan cara mukulnya itu bukan tok tok tok tok tok tok tok, tapi pakai ritme, ya, pakai ritme. Tok pelan, baru apa? Tok keras, tok tok tok tok tok tok tok. Akhirnya kemudian terpaku. Coba kamu perhatikan, kata bapak, coba perhatikan kamu tukang ketika dia bekerja, kan pakai ritme. Termasuk ketika macul juga sama, ya. Dulu pernah diajarin sama bapak kami Allah yarham, ketika macul, coba kamu ketika macul itu lihat itu para petani. Mereka kerjanya itu bisa dari pagi sampai siang enggak capek. Coba lihat cara maculnya gimana. Ternyata mereka maculnya itu, maaf, tidak terlalu bernafsu. Ya. Ada sebagian anak muda kalau suruh macul, langsung cok, cok, cok, cok. Baru 5 menit sudah apa? Sudah kaku. Coba lihat para petani. Dia maculnya itu pelan tapi pasti. Ya. Sampai seperti ini, diajarin. Jadi anak itu ketika mendapatkan tugas, ditemani sama orang tuanya. Pertama, fungsinya adalah untuk mengajari bagaimana cara untuk menjalankan tugas tersebut. Sehingga tugasnya bisa terjalani dengan baik. Yang kedua adalah mengatur kedekatan emosional antara orang tua dengan anaknya. Yeah. Anak akan senang ketika ditemani sama orang tuanya. Ditemani untuk berkebun, ditemani untuk bersih-bersih rumah, ya, ditemani misalnya orang tuanya nyapu, anaknya ngepel, Masya Allah itu, ya. Maka yang seperti ini perlu kita perhatikan ketika kita memberikan tugas kepada anak. Maka salah satu penyebab anak ini tidak percaya diri adalah karena anak mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan apanya, dengan kemampuannya. Kemudian sebab yang keempat, ya, yang menyebabkan anak tidak percaya diri antara lain adalah karena pengaruh fisik anak. Apa maksudnya? Maksudnya karena anak itu punya perbedaan fisik dengan teman-temannya. Contoh, nuwun sewu. Ada sebagian anak dilahirkan dalam keadaan kulitnya nopo? Kulitnya nopo? Putih nopo hitam? Hitam. Ya, kulitnya hitam sehingga dia merasa minder dibandingkan teman-temannya. Atau misalnya ada anak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka, dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan maaf mungkin tubuhnya lebih pendek dibandingkan teman-temannya. Sehingga seumuran dia temannya udah tinggi-tinggi, dia masih pendek saja. Atau misalnya dia dilahirkan dalam keadaan maaf mungkin kakinya agak pincang. Atau bibirnya agak sumbing. Atau matanya agak juling. Ya. Inilah kekurangan-kekurangan fisik yang kadang-kadang membuat anak ini menjadi minder dan tidak percaya diri. Ya. Maka tugasnya orang tua adalah bagaimana caranya memperbaiki kelemahan fisik tersebut semampunya. Kalau bibir sumbing, berarti kalau ada biaya dioperasikan, kalau nggak ada nunggu operasi gratis apa bibir sumbing. Biasanya ada itu, ya, operasi gratis seperti itu, program seperti itu ada. Ya, atau malah misalnya anaknya ini punya kekurangan dari yang sisi yang lainnya, ya, yang memang masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Ya, kecuali kalau nggak bisa diperbaiki. Ya, contoh kulit ya, kulit itu bisa nggak yang hitam itu diputihkan? Bisa nggak? Ya, masa suruh pakai lulur setiap hari ya? Ya, kalau memang bisa diperbaiki, diperbaiki. Tapi kalau nggak bisa, sudah ajarkan anak kita. Ya. Ajarkan anak kita untuk bersyukur kepada Allah atas kelemahan tersebut. Ya, ini yang perlu kita sadarkan kepada anak-anak kita. Ya, ketika anak ini punya kelemahan fisik, kekurangan fisik misalnya, maka kewajiban kita adalah bagaimana anak-anak tersebut bisa timbul percaya diri di dalam hatinya, yaitu dengan fokus terhadap kelebihannya. Insya Allah, bapak-bapak dan ibu kami hormati, tidak ada manusia yang isinya kekurangan tok. Pasti ada apanya? Pasti ada kelebihannya. Ada sebagian orang, subhanallah, dikaruniai oleh Allah fisik yang kurang, tapi luar biasa kecerdasan otaknya. Sering kita temukan seperti itu. Ya. Ada sebagian orang diberi kekurangan oleh Allah fisik, kulitnya hitam, tapi hatinya seperti mutiara. Justru sebaliknya, ada orang dikaruniai kelebihan fisik tapi hatinya jahat. Ada enggak orang cantik jahat? Ada. Orang ganteng jahat ada enggak? Ada. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang subhanallah dikaruniai kekurangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kulitnya hitam. Maaf, mungkin giginya tonggos dan yang semisalnya. Atau mungkin matanya juling. Akan tetapi dia punya kelebihan, suka membantu orang lain. Ya. Atau dia pintar, tulisannya bagus, dan seterusnya. Atau otaknya encer. Nah, ketika anak kita punya kekurangan tadi, jangan malah dijadikan sebagai sarana untuk mengolok-olok anak kita. Sudah tahu anaknya pincang, dipanggil apa? Pincang. Akan semakin membuat anak ini minder. Ya. Udah tahu anaknya ini, maaf, matanya juling, dipanggilnya si juling. Jangan. Ya. Atau sudah tahu anaknya kulitnya hitam, panggilannya apa? Macam-macam tuh. Kalau di Jawa mungkin keling ya. Keling ya. Atau dulu kalau ketika kami di SD itu, yang hitam itu biasa dipanggil jaliteng. Nama apa itu? Nama jangkrik ya. Ya kalau seperti itu tambah enggak percaya diri. Sudah kayak gitu, kadang-kadang orang tuanya ikut-ikutan pula. Nah, makanya sebenarnya bukan hanya masalah anak-anak kecil yang menjuluki temannya. Ya. Akan tetapi kadang-kadang orang tuanya ketika lagi marah sama anaknya pun juga mengeluarkan lontaran-lontaran seperti itu. Akhirnya anak ini menjadi minder dan tidak percaya diri. Maka perhatikan baik-baik. Poin yang keempat yang menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri adalah karena pengaruh fisik anak. Mungkin kekurangan yang ada di dalam diri anak kita. Ya, kekurangan fisiknya entah karena postur tubuhnya, entah karena warna kulitnya, ya, entah karena kakinya, matanya, bibirnya, giginya dan yang semisalnya, maka seharusnya orang tua ketika menghadapi kondisi seperti itu, tugas utamanya adalah menumbuhkan rasa percaya diri dia dengan mengajarkan kepada anak untuk mensyukuri apa yang Allah berikan. Bahwa kamu punya kekurangan, ingat masih ada yang kekurangannya lebih besar dibandingkan kamu. Kamu matanya juling, ada orang yang sama sekali tidak bisa melihat. Kamu matanya juling masih bisa melihat. Ini ada orang yang tidak bisa melihat. Kamu postur tubuhnya misalnya rendah misalnya. Ya. Coba lihat, bahkan ada orang yang sama sekali tidak bisa bangkit dari kasurnya. Ya. Karena punya penyakit yang membuat seluruh tubuhnya menjadi lemes. Sehingga sampai dia besar pun tidak bisa bangkit dari kasurnya. Gak bisa sekolah, gak bisa belajar di luar, gak bisa bermain dengan teman-temannya, gak bisa pergi ke masjid. Nah, yang seperti ini perlu dijelaskan kepada anak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Unzuru ila man huwa dunakum," ya. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Ini dalam perkara duniawi. Fa innahu ajraru alla tasdiru ni'matallahi ala alaikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita melihat orang yang di bawah kita dari sisi materi, dari sisi fisik, itu akan membantu kita untuk bisa mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah beberapa penyebab anak tidak percaya diri. Adalah bagian yang ketiga, yang terakhir. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini yang semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, pendengar Radio Insani dan juga pendengar Radio Roja Jakarta, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Bas FM Salatiga dan juga Radio Muslim di Yogyakarta. Silakan bagi Anda yang bertanya, untuk keluarga Insani bisa diajukan pertanyaan Anda via SMS di 085-600-1880. Baiklah Ustaz, di kesempatan hari ini kita bacakan. Yang pertama adalah dari keluarga Insani yang sudah bertanya. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak umurnya 6 tahun tapi belum bisa jalan. Kiat-kiat apa agar anak saya ini tidak minder Ustaz? Mohon nasihatnya dari Ian di Purbalingga. Saudara penanya atau saudari penanya punya anak umurnya 6 tahun Ustaz. Ya, 6 tahun belum bisa jalan. Bagaimana supaya anak ini tidak minder, ya. Pertama tentu usia segitu belum bisa jalan, memang inilah sebuah kekurangan yang Allah berikan kepada anak Anda. Sebelum Anda membuat anak tersebut percaya diri, pertama kali Anda yang harus menata hati terlebih dahulu, ya. Karena pepatah Arab mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu tersebut. Anda enggak punya uang, enggak bisa memberi uang kepada orang lain. Anda enggak punya perasaan percaya diri, Anda enggak bisa menyuntikkan percaya diri itu kepada orang lain. Maka pertama kali yang perlu digarap adalah hati Anda terlebih dahulu. Jadi bahwa Anda dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak yang istimewa tadi, Anda harus berusaha untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Alhamdulillah dikaruniai anak oleh Allah azza wa jal. Betapa banyak orang tua atau betapa banyak pasangan suami istri yang sampai usia pernikahannya sekian belas tahun belum juga dikaruniai anak, bahkan sampai puluhan tahun belum juga dikaruniai anak. Ini yang pertama, syukur. Yang kedua, ya, Anda berusaha untuk mencari hikmah di balik ujian ini. Apa kira-kira hikmahnya? Bisa jadi hikmahnya adalah Anda menjadi lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih banyak waktu untuk merenung, berpikir, ya, meresapi ayat-ayat Allah, karena Anda akan lebih banyak di rumah, ya, menemani anak-anak Anda, anak Anda ini. Mungkin itu hikmahnya. Dan ini hikmah yang tidak terkira. Ketika seorang dekat sama Allah, itulah hikmah yang tidak terkira, hikmah yang sangat mahal. Maka oleh karena itu, ya, usahakanlah ketika anak itu sudah mulai ketika Anda itu sudah mulai timbul perasaan syukur, kemudian menyadari hikmah, baru kemudian Anda berusaha untuk mentransfer itu kepada anak Anda. Ya. Tentunya setelah Anda berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membantu anak berjalan. Entah itu secara medis, ya, secara kedokteran modern atau secara herbal. Ya wallahualam, saya kurang tahu juga. Mungkin bisa dikonsultasikan kepada ahlinya. Dan saya yakin Anda sudah berusaha maksimal untuk melakukan itu. Akan tetapi lebih maksimal lagi Anda lakukan, lebih baik lagi. Nah, untuk menimbuhkan percaya diri kepada anak kita, Anda bisa membawakan contoh-contoh dalam kehidupan nyata orang-orang yang punya kekurangan. Orang-orang yang punya kekurangan fisik, akan tetapi dia bisa berprestasi. Bisa diambilkan contoh dari sahabat Nabi SAW. Ya, ada seorang sahabat wanita, ya, yang punya kulit sangat hitam sekali. Sangat hitam sekali kulitnya, wanita. Akan tetapi wanita ini dijamin oleh Nabi SAW sebagai calon penghuni surga. Sebagai calon penghuni surga. Padahal dia seorang wanita hitam, punya kekurangan. Kemudian dia juga punya penyakit namanya ayan, ya, penyakit epilepsi. Akan tetapi dijamin oleh Rasul SAW masuk surga. Artinya dengan kekurangan dia, dia bisa berprestasi. Tidak ada prestasi yang lebih besar dibandingkan dijamin masuk surga. Ya. Dengan apa? Dengan kesabarannya. Dengan kesabarannya. Dan Anda bisa bawakan contoh-contoh yang lainnya. Ya, Bilal ibnu Rabah, seorang budak yang hitam sekali, bisa masuk surga juga. Sahabat-sahabat yang lain, banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Atau kalau memang itu sudah selesai, Anda bisa membawakan contoh-contoh dalam kehidupan nyata keseharian. Ya, anak-anak yang punya kekurangan akan tetapi tetap bisa berprestasi secara duniawi pun ukhrawi. Semoga dengan seperti itu anak Anda akan termotivasi untuk tetap percaya diri dan terus didoakan. Semoga anak itu senantiasa mendapatkan taufik dari Allah untuk menjalankan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih pertanyaannya berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka ngedrop kalau dikatai orang. Bagaimana tipsnya supaya tidak ngedrop Ustaz? Dan saya usianya 19 tahun, laki-laki. Mohon nasihatnya Ustaz. Suka semangatnya turun ya ketika diomongin sama orang. Kemarin ketika pengajian Jumat pagi di Masjid Agung Purbalingga, saya menyampaikan tema judulnya omongan orang. Ya, omongan orang. Saya sampaikan di situ bahwasannya Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang ingin hidup di dunia ini tidak diomong sama orang, sungguh inilah orang yang tidak waras. Ya. Jadi kalau Anda berpikir Anda hidup di dunia tidak akan diomong sama orang, berarti kata Imam Syafi'i Anda ini orang yang tidak waras. Kenapa? Karena zat yang paling sempurna saja diomong sama orang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu pula manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi SAW pun diomong sama orang. Apa kita dibanding Allah dan dibanding Rasul SAW? Gak ada apa-apanya. Jadi kalau Allah saja gak selamat dari cercaan orang, Rasulullah SAW juga gak selamat dari cercaan orang, Anda berharap Anda akan selamat? Gak mungkin. Jadi kalau hidup di dunia pasti akan menghadapi omongan orang. Tapi yang jadi masalah bukan apakah kita diomong atau tidak. Kita pasti akan diomong. Anda menjadi orang baik diomong, menjadi orang buruk pun diomong. Ya. Bukan masalah kita diomong atau tidak. Tapi yang jadi masalah bagaimana kita menyikapi omongan tadi. Ya. Makanya ada seorang ahli ilmu menambahkan bahwa omongan orang itu seperti bongkahan-bongkahan batu besar. Omongan orang itu bagaikan bongkahan-bongkahan batu besar. Ada dua sikap manusia di dalam menyikapi bongkahan-bongkahan batu besar tadi. Sikap yang pertama salah, sikap yang kedua benar. Sikap yang salah bagaimana? Sikap yang salah adalah ketika dia menjadikan bongkahan-bongkahan batu besar itu sebagai beban yang dia pikul di atas pundaknya. Itu sikap yang salah. Jadi setiap ada orang ngomong, dia pikirkan. Ibarat dia letakkan bongkahan batu besar itu di mana? Di pundaknya. Setiap ada orang ngomong lagi, dia taruh lagi beban batu itu di atas pundaknya. Sudah berapa beban batu yang ada di pundaknya? 3, 4, 5, 6, 10, sampai kapan dia kuat mengusung beban batu tersebut? Lama-lama akan patah punggungnya. Akan ambruk fisiknya. Ya. Jadi orang yang selalu mendengarkan omongan orang, itu seperti seseorang yang menumpuk-numpuk bongkahan batu besar di atas pundaknya. Ini sikap yang salah. Yeah. Dia omong orang, hari ini gak mau makan. Besok dia omong orang yang lain, gak mau minum. Besok lagi, dia omong orang gak bisa tidur. Yeah. Lama-lama dia omong orang gak bisa bernafas nanti. Yeah. Maka jangan, ini sikap yang salah. Sikap yang salah adalah ketika mendapatkan omongan orang, dijadikan sebagai beban pikiran. Terus sikap yang benar bagaimana? Sikap yang kedua. Kalau tadi orang yang pertama, bongkahan-bongkahan batu besar itu dia usung, dia pikul di atas pundaknya, maka sikap yang benar yang kedua adalah omongan orang itu, batu-batu besar itu letakkan di bawah kaki Anda. Jadi kalau ada orang ngomong, batu itu Anda ambil, taruh di bawah kaki. Ada orang ngomong lagi, taruh lagi bawah kaki. Terus apa? Terus injak omongan orang itu. Gak usah dipedulikan. Gak usah kalau omongannya baik. Kecuali kalau omongannya baik. Kalau omongannya baik tetap ditaruh di bawah kaki kita. Akan tetapi kita jadikan sebagai sarana untuk naik tangga. Ke tangga yang lebih tinggi lagi. Artinya omongan yang baik itu kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ada orang ngomong, kamu kok jarang ngaji ya. Omongan orang ini baik. Kita jadikan, oh ini besok saya akan ngaji. Kita naik terus, naik terus, naik terus. Kalau omongannya jelek, taruh di bawah kaki, injak, gak usah pedulikan. Ya, anggap saja omongan itu angin yang berlalu. Dengan seperti itu, insya Allah Anda akan hidup dengan nyaman, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat buat yang bertanya dan buat kita semua, untuk senantiasa memberikan motivasi kepada kita. Baik Ustaz, kita lanjut pertanyaan dari keluarga Insani yang sudah mengajukan pertanyaan di kesempatan hari ini. Datangnya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, anak saya disuruh ke warung selalu minta upah, uang jajan. Kalau gak diupahi atau gak dikasih uang jajan, tidak mau Ustaz. Dan usianya 8 tahun. Bagaimana mengatasi anak yang seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Yeah. Bagaimana mengatasi anak yang tidak mau disuruh kecuali kalau dikasih apa? Dikasih upah. Ya. Kayak gitu ya Bu ya, anak-anaknya Ibu ya. Menyikapi anak yang seperti itu pertama, ya. Bahwa kita perlu paham bahwa upah ya untuk anak melakukan suatu tugas itu enggak apa-apa sebenarnya. Secara aslinya itu enggak apa-apa. Karena itu adalah bagian dari stimulus, bagian dari rangsangan anak supaya dia mau melakukan sesuatu. Allah saja ngiming-ngiming kita dengan surga. Ya, Allah saja ngiming-ngiming kita dengan surga. Ya, dan juga mengancam kita dengan neraka. Akan tetapi perlu kita sadarkan kepada anak dan juga kepada diri kita bahwa ketika kita beribadah, dorongan awalnya, ya, dorongan utamanya bukan hanya ingin surga, takut neraka, tapi juga karena cinta kepada Allah. Ya, makanya ada istilah khauf, ada istilah roja, ada istilah mahabbah. Ada cinta, ya, kemudian ada rasa harap, ya, kemudian ada rasa takut. Ini adalah tiga poin yang perlu selalu menemani ibadah kita. Nah, ketika kita menyuruh anak kita, maka di sini perlu kita sadarkan kepada anak kita, bukan hanya dengan cara diberi upah saja. Akan tetapi perlu dijelaskan kepada anak kita, kamu ini belanja apa misalnya? Belanja gula misalnya. Gula ini yang nanti akan makan siapa? Ya, apakah yang akan menikmati gula itu cuma ibu saja atau kamu juga? Ini yang perlu juga kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua ini kurang memberikan penjelasan yang cukup kepada anak. Dipikir ketika anak belanja itu adalah untuk kepentingan orang tuanya. Padahal juga untuk kepentingan dia. Beli telur misalnya. Yang mau makan telur siapa? Kan gak cuma orang tua, termasuk juga anak-anak. Beli terigu, beli minyak, ya, beli beras. Ya. Ini yang perlu dijelaskan kepada anak, bahwa yang akan menikmati dari apa yang kamu beli itu bukan orang tua saja, tapi semuanya. Maka perlu adanya kerjasama di antara anggota keluarga. Hanya saja, ya, ketika menyampaikan seperti itu, usahakanlah mencari waktu yang pas. Ya, ada sebagian orang tua mungkin salah mencari timing. Ya, timing waktunya enggak pas. Ya, nyuruh anak sambil marah-marah, ketika anak lagi jengkel, kemudian dijelaskan sambil marah-marah, enggak masuk. Tapi carilah suasana hati anak sedang bolong. Ya, suasana hati anak sedang enjoy. Ya, lagi plong. Ya. Saat itulah kita jelaskan, bukan lagi disuruh. Ya, lagi anak lagi santai, kita dijelaskan, nak, kalau bapak, ibu nyuruh kamu untuk belanja itu maksudnya ini dan seterusnya. Semoga dengan pengertian tadi, dan itu gak cukup sekali, itu cukup perlu berkali-kali. Semoga dengan pengertian, pemberian pengertian seperti tadi, anak akan terbiasa untuk belanja atau membantu orang tuanya tanpa harus dikasih imbalan, walaupun suatu saat gak apa-apa dikasih imbalan. Ya. Kita langsung saja, Ustaz, bacakan pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz, saya punya anak umurnya 11 tahun. Anak saya itu kalau belajar susah. Saya sering jengkel kalau lagi nemeninnya. Biar bagaimana nasihatnya Ustaz agar saya diberi kesabaran dan juga anak saya ini dalam belajar semangat. Dari hamba Allah di Garut, Ustaz, mau nasihatnya. Pertama, orang tuanya rajin belajar apa enggak? Jadi anaknya pengen rajin belajar, orang tuanya rajin belajar atau tidak? Ya, seperti orang tua marah anaknya enggak mau ngaji, orang tuanya mau ngaji apa enggak? Ya, maka yang pertama kali adalah harus dicontohkan sama orang tua. Ustaz, kita kan sudah tua, Ustaz, masa masih belajar? Loh, belajar itu enggak kenal usia. Ya, ini yang pertama. Jadi ketika Anda melihat anak Anda sulit untuk belajar, maka coba introspeksi diri, apakah Anda sulit belajar atau tidak. Kalau Anda semangat belajar, ini langkah pertama sudah sukses. Langkah yang berikutnya adalah perlu dikasih tahu anak ini kenapa dia belajar. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ayo belajar. Dia harus tahu kenapa dia belajar. Ya. Supaya mendapatkan ilmu, setelah dapat ilmu diamalkan, dapat amal, beramal ilmu, bisa masuk surga. Jadi perlu dijelaskan. Itu kalau perkara yang sifatnya ukhrawi. Ya. Kalau perkara yang sifatnya duniawi, kamu belajar supaya bisa membaca, menulis. Kalau sudah bisa menulis, maka hasilnya akan seperti ini, bisa ngitung. Kalau kamu gak ngitung, nanti belanja di toko, kamu dibohongin, gak tahu, kamu rugi. Jadi jelaskan. Jadi alasannya apa belajar? Ya. Kalau belajar agama, dijelaskan keutamaannya akan mengantarkan surga. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, perlu menciptakan suasana yang nyaman. Ya, anak ini belajar suasana nyaman. Entah itu di tempat yang tidak sumpek misalnya, atau dengan suasana yang enak, ya, dengan penuh senyuman, sehingga anak itu tidak terancam, ya, tidak merasa jenuh dalam belajarnya. Kemudian juga yang ketiga, yang keempat adalah kasih motivasi anak dengan yang saya katakan tadi, misalnya kamu kalau belajar akan kalau sukses belajarnya atau bisa naik kelas atau bisa ngerjakan soal, maka akan bapak ibu kasih hadiah anu dan itu, selama itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang terus menerus. Yang penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran anak di dalam dirinya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.